بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، أعزني الله وإياكم وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab التوحيد الذي هو حق الله على العبيد كريا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa ikhwan yang menghafal matan kitab التوحيد فليتفضل اقرأ. Pakai mic supaya dia dengar. يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في الصحيح عن أبي عن أبي بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا أبي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له أتغم عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. وكان akhiru ma qala huwa ala millati abdil muttalibi wa aba an yakula la ilaha illallah. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam la astaghfirunna laka bima lam bima la astaghfirunna laka ma lam unha ma la unha anka. Wa anzal Allah azza wa jal ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa anzala Allah fi abi talibin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tayyib, ahsanta, barakallahu fi. Siapa lagi? Ada lagi yang mau menghafal? Mana Abu Aisyah? Tidak ada. Belum datang. Tayyib, kera. Pakai baik. Tayyib. Yushriku bihi syai'an. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babun min asy-syirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya. Bab termasuk kesyirikan adalah seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Seseorang menginginkan dunia dengan amalnya. Jadi dia melakukan amal soleh, amal-amal Islam, tetapi yang dia inginkan hanyalah dunia, bukan pahala. Seperti orang yang melaksanakan ibadah haji, ya, atau menghajikan orang, ya, seperti orang yang menghajikan orang lain, kemudian yang dia inginkan hanya gaji, bukan pahala, bukan membantu. Seperti orang yang berjihad, yang dia inginkan hanya ghanimah, hanya harta rampasan perang. Ya. Atau amalan apa saja dari amalan-amalan akhirat, kemudian yang dia inginkan dengan amalan akhiratnya hanya dunia saja. maka ini adalah syirik. Ya, ini adalah syirik. Orang menuntut ilmu, dia belajar ilmu agama hanya untuk riasah, hanya untuk menjadi pegawai saja misalnya, hanya untuk menjadi seorang hakim, hanya untuk mencari dunia. Tidak ada sedikit pun yang diinginkan pahala. Ya, maka ini adalah kesyirikan. Ya, jadi semua amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dari amalan-amalan saleh, amalan-amalan Islam, ketika dia meniatkan dunia saja, maka dia telah melakukan kesyirikan. Dan syiriknya di sini adalah syirik apa? Besar atau kecil? Syirik kecil. Ya, syirik kecil. Baik, ini sudah kita bahas ya. Yang mana dia maksud syirik di sini, kapan menjadi syirik, sudah kita terangkan. Iya. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kapan menjadi syirik? Kalau apa? Kapan menjadi syirik? Kapan? Kalau murni dunia, tujuannya tidak ada sedikit pun akhirat. Tetapi kalau seandainya bercampur ada dunia, ada juga akhirat, maka ini ada khilaf. Jelas ya? Tetapi yang dimaksud di sini syirik oleh beliau, yang dimaksud syirik oleh beliau adalah ketika seseorang melakukan amal-amal akhirat, tetapi dia tidak menginginkan sedikit pun wajah Allah. Innama yuridu biha tam'ad dunya. Tetapi yang dia inginkan hanyalah dunia saja. Itu yang dimaksud. Jelas ya? Baik. Ikhwana fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Setelah itu beliau bawakan dalil. Dalil yang berkaitan dengan bab. Dalil bahwa itu adalah syirik. Dalilnya mana? Beliau sebutkan. Ada dua dalil beliau sebutkan pada bab ini. Yang pertama ayat dan satu hadis. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha. Al-ayah. Sampai di situ ada yang punya matan? Ada yang punya buku? Sampai di mana di situ? Kalau saya punya sampai a'malahum fiha, sampai di situ saja. Ada lanjutan? Ada lanjutannya? Wa hum fiha la yubkhasun. Masih ada lanjutan lagi? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya." Siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan zinahnya dunia, perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan memberikan kepada mereka balasan dari amalannya di dunia. Itu dunia keinginannya ya. Maka kami akan berikan kepada mereka balasan amalannya di dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia ini tidak dirugikan oleh Allah. Di dunia. Ulaikal ladina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka-mereka ini, siapa yang dimaksud mereka-mereka tadi? yang hanya menginginkan dunia dengan amalnya. Maka kata Allah, ulaika, mereka-mereka itulah, alladzina laisa lahum, orang-orang yang tidak ada lagi bahagian mereka fil akhirah, di akhirat. Tidak ada lagi bagiannya. Illa an-nar, apa bagiannya? Tidak ada lagi bagiannya kecuali neraka saja bagiannya. Ya. Ulaika alladzina laisa lahum, mereka-mereka itulah yang tidak ada lagi bagian mereka di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan gugurlah, sirnalah, lenyaplah apa yang pernah mereka amalkan di dunia. Sirna. Ya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia. Baik, ikhwana fid din rahimani Allah wa iyyakum. Ya, beliau bawakan ayat ini untuk mengingatkan kepada kita akibat yang diperoleh bagi orang yang beramal hanya untuk dunia. Allah sebutkan tadi, siapa saja yang menginginkan dunia dan perhiasannya, itu saja dia inginkan, maka Allah akan beri. Dia mau dunia saja, Allah beri. Nuwaffi ilaihim, kami akan berikan kepada mereka amalahum fiha, balasan dari amalnya. Dia bekerja untuk apa? Untuk dunia, maka kami balas, kami beri, kata Allah. Tidak dirugikan dia di dunia, dikasih. Tetapi di akhirat, apakah ada dia dapatkan? Tidak ada sama sekali, kecuali apa? Kecuali neraka. Kecuali neraka. Terus bagaimana dengan amalnya di dunia? Salatnya apanya? Batil, kata Allah. Semuanya batil. Sirna semua. Tidak ada balasan sedikit pun yang Allah berikan kepadanya. Bahkan Allah membalasnya dengan neraka wal'iyadu billah. Baik. Ikhwana fid din rahimani Allah wa iyyakum. Maka ini adalah tahdzir, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi semua hamba-hambanya agar mereka betul-betul menjaga amalan mereka. Amalannya hanya untuk Allah. Amalannya hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Maka siapa yang beramal, siapa yang beramal melakukan amal saleh, kemudian yang dia inginkan di balik itu hanya dunia saja, maka diancam oleh Allah apa? Tidak mendapatkan apapun di akhirat kecuali neraka. Ya, dan ini balasan yang seperti ini tentunya balasan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwana fid din rahimani Allah wa iyyakum. Ayat ini diterangkan oleh para ulama tafsir. Ya, makna ayat, maksud ayat seperti Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama tafsir, ulama besar. Bahkan sebagian ulama menyebutkan tafsir yang paling bagus adalah tafsir beliau. Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Ya. Dan beliau adalah ulama Ahlus Sunnah, ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Ada ulama Syiah namanya sama dengan ulama ini. Tapi dia Syiah. Ya. Ibnu Jarir juga. Ya. Ibnu Jarir juga. Ya, tapi dia Syiah. Naam. Dan dia juga menulis buku yang berkaitan dengan sejarah. Jadi kalau Ibnu Jarir At-Tabari di samping beliau ulama tafsir, menulis buku-buku tafsir, beliau juga menulis buku-buku sejarah. Di antara kitabnya yang berkaitan dengan sejarah adalah Tarikh At-Tabari. Itu judul kitabnya, Tarikh At-Tabari. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari ini ulama ahlus sunnah ya. Orang-orang Syiah, tapi mereka juga punya ulama Syiah yang mirip namanya dengan ulama ini. Bedanya di mana? Bedanya kalau ini Ibnu Jarir At-Tabari, tapi kalau dia ada tambahnya Ibnu Jarir Ibnu Rustum. Iya. Tetapi mereka juga menulis buku sejarah, sejarah ala Syiah, dan judulnya pun sama dengan yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari Ahlus Sunnah ini. Mereka juga punya kitab sejarah yang berjudul Tarikh Tabari, sama. Itulah kelicikannya Syiah. Disebutkan buku-buku sejarah seperti ini, sejarahnya Umar seperti ini, kemudian disebutkan ini kami ambil dari kitab Tarikh Tabari. Sehingga orang-orang yang tidak faham, awam membaca ini kan dari Ahlus Sunnah. Buku Al-Quran bukan. Jelas ya? Hati-hati. Baik. Beliau berkata, Ibnu Jarir At-Tabari berkata, "Man 'amila salihan iltimasad dunya." Makna ayat, beliau terangkan makna ayat, siapa yang melakukan amal saleh dalam rangka untuk mencari dunia, seperti apa? Seperti shauman, seperti dia berpuasa untuk dunia saja. Dia berpuasa untuk apa? Untuk sehat. Untuk dunia namanya. Kenapa dia puasa? Untuk diet. Untuk sehat. Berarti dunia tujuannya. Tidak ada di balik itu pahala sedikit pun dia niatkan. Al-salah atau dia sholat. Kenapa dia sholat? Dunia. Yang dia inginkan. Kadang ada orang rajin sholat di saat musim-musim pemilu. Sebelum dia mencalonkan diri dari caleg, tidak pernah sholat. Tapi ketika dia menjadi caleg, Masya Allah, di sop pertama. Berarti dia sholat karena apa? Karena dunia. Jelas? Au tahajjud bil-lail, atau dia melaksanakan tahajjud di malam hari. Kenapa dia tahajjud? Dunia juga, pujian. Ya? La ya'maluhu illa liltimasid dunia. Dia tidak melakukan itu semua kecuali mencari dunia saja. Itu saja. Itu maknanya ya. Maka Allah berkata dalam ayat, "Wa fihi alladzi iltamasa fid dunya minal mathabah." Maka kata Allah, saya akan memberikan kepadanya dunia yang dia cari tadi. Sudah, dia mau sholat karena itu, karena mau jabatan ya, Allah beri, sudah. Dikasih di dunia. Ada orang bersedekah, menyumbang karpet di masjid. Sebelumnya tidak pernah menyumbang. Kenapa? Kapan dia menyumbang karpet? Kapan itu? Hah? Di musim-musim pemilu. Dia menyumbang karpet. Kenapa dia menyumbang? Ya, ada tujuannya dunia tadi. Apa kata Allah? Ya, saya kasih dia. Dibiarkan, oke. Itu tujuan. Orang melihat, Masya Allah, bagus kita pilih dia karena rajin menyumbang. Akhirnya orang memilih dia. Dipilih oleh, sudah, kamu dapat. Ya. Wa fihi alladzi iltamasa fid dunya, maka aku akan memberikan kepadanya apa yang dia cari di dunia. Tetapi wa habita amaluhu, tetapi amalnya, sedekahnya tadi, amal dunia, amal akhiratnya tadi di dunia itu, alladzi kana ya'malu iltimasa fid dunya, yang dia lakukan hanya untuk mencari dunia, itu sirna kata Allah. Di akhirat sirna, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, Jadi dia sudah keluarkan semua isi tabungannya untuk menyumbang sekian banyak masjid karpet. Ya kan? Berapa masjid disumbang semua karpet. Dikeluarkan semua tabungannya. Ya. Ternyata tidak menang juga. Ya. Kalau seandainya dia menang, ya, seandainya dia menang, maka ikhwan fi din azzakumullah, sedekahnya tadi, sumbangannya tadi di semua masjid itu tidak ada nilainya di hari kiamat. Habib, sirna, hangus, lenyap. Dan rugi dia di akhirat. Kalau perkaranya hanya sekedar lenyap, tidak ada pahala, masih mending. Jelas? Dia kan sudah bersedekah, sekian masjid dia sumbang. 100, 200 masjid, satu masjid 200 karpet. Bayangkan itu. Ya. Tapi ikhwan fil din, maka kalau dia menang, ya masih mending kalau dia menang. Tapi kalau tidak, kasihan dia. Sudah habis duitnya, tidak menang pula. Tidak ada juga pahala dia dapat dengan sumbangannya. Andai kata dia menang, oke, okay, berarti itu artinya Allah kasih dia di dunia kan? Oke, okay, dikasih keinginanmu di dunia, Allah kasih. Tapi di akhirat, apa kata Allah? Ulaikal ladina laisa lahum. Mereka-mereka itulah yang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali apa? Neraka. Itu tadi saya bilang. Kalau seandainya perkaranya sekedar tidak ada pahala, pahala bagus saja. Berarti kan masih ada pahala lain. Dia bisa harapkan pahala sholatnya kah? Tapi ini masalahnya adalah dibalas oleh Allah dengan neraka. Jadi bukan sekedar tidak dapat pahala, justru dapat bencana dan musibah. Yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia beramal bukan karena Allah, tapi murni karena dunia. Murni dunia. Hati-hati. Ya. Mulai dari mencalonkan diri kepala desa. Seperti itu sudah. Bersedekah. Berhasil jadi kepala desa. Oh, berhasil. Kalau begitu, diterapkan lagi metode yang pertama. Sumbang lagi untuk naik ke kepala camat. Oh, berhasil lagi. Betapa banyak dosanya. Betapa banyak bencana yang akan dia peroleh di hari kiamat. Ya, semua amal solehnya hanya untuk mencari dunia. Na'udzubillah. Ikhwana fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Orang-orang yang beramal soleh tujuannya hanya dunia, itu adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak punya akal. Bodoh. Kenapa bodoh? Karena dia menukar sesuatu yang mahal dengan yang rendah. Bodoh namanya. Menukar sesuatu yang mahal ditukar dengan sesuatu yang rendah. Itu orang bodoh atau pintar? Bodoh. Kalau ada orang ditawari, kamu mau uang 1 juta atau 1000 rupiah? Dia bilang apa? Saya pilih yang 1000. Bodoh atau tidak? Bodoh. Kenapa bodoh? Kenapa bodoh? Dia meninggalkan yang mahal, yang bernilai, yang berharga, mengambil yang rendahan. Seperti itulah keadaan orang yang beramal hanya dunia, bukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bodoh. Makanya Allah sebutkan mereka, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya akal. Tidak ada akalnya. Allah sampaikan begitu. Apa kata dalam Al-Quran? Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Darul akhirah, kenikmatan akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah itu apa kata Allah? Afala ta'qilun. Tidakkah kalian punya akal? Punya akal atau tidak? Maka orang yang mendahulukan hanya mencari dunia, meninggalkan akhirat, itu adalah orang-orang yang tidak punya akal. Tidak ada akalnya. Masya Allah. Bodoh. Kalau orang-orang tidak ada akalnya kan bodoh namanya. Ya. Barakallahu fi. Dia menukar sesuatu yang mahal dengan sesuatu yang murah. Dunia itu kan murah. Namanya saja dunia. Apa artinya dunia? Hah? Dunia artinya rendah. Itu dunia kan bahasa Arab. Dana itu artinya apa? Rendah. Kalau akhirat, tinggi. Jadi kalau akhirat tinggi, dunia rendah. Iya atau tidak? Dari sisi bahasa, dunia artinya apa? Sesuatu yang rendah, sesuatu yang hakira, sesuatu yang sangat sedikit. Sementara akhirat dia yang sangat tinggi dan sangat luar biasa. Ya. Ikhwana fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka-mereka yang meninggalkan kenikmatan yang luar biasa hanya untuk mendapatkan kenikmatan yang sesaat. Allah cela mereka. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa farihu bil hayatid dunya." Mereka berbahagia, bergembira, berbangga. Al-farih itu berbahagia disertai dengan kebanggaan. Bangga, senang. Bangga dengan dan senang dengan apa? Bil hayatid dunya, dengan kehidupan dunia. Bangga mereka. Dapat jabatan tinggi, bangga. Kekayaan paling kaya, bangga dia. Bangga diri. Kata Allah, wa farihu bil hayatid dunya. Mereka berbangga, berbahagia, sangat senang, bahagia dengan kehidupan dunia. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Tetapi mata'ul hayatid dunya, kesenangan dunia jika dibandingkan dengan akhirat itu sangat sedikit. Kata Allah. Mereka bangga, tapi ternyata kenikmatan dunia kalau dibandingkan dengan akhirat itu sangat sedikit dunia. Apa yang kita mau banggakan? Harusnya seorang mukmin itu lebih berbahagia, lebih berbangga dan lebih mengedepankan akhirat daripada dunia. Itulah orang yang bertauhid. Beramal untuk akhirat. Itu orang yang bertauhid. Adapun orang yang beramal hanya untuk dunia, itulah sya'nul musyrikin. Keadaan orang-orang musyrik, keadaan orang munafik. Itu keadaan mereka. Ikhwan fiddin. Allah ingatkan kita. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum unfiru fi sabilillah." Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepada mereka, infiru fi sabilillah, infiru, berangkatlah kalian berjihad, berangkatlah kalian, kata Allah, berjihad. Ketika disuruh mereka untuk berjihad, berangkat berjihad, istaqaltum, kenapa kalian merasa berat? Kenapa kalian merasa berat, kata Allah? Apa yang menyebabkan kalian keberatan untuk pergi? Araditum bil hayatid dunia. Apakah kalian lebih memilih, kata Allah, apakah kalian lebih menyenangi, meridhai kehidupan dunia? Araditum bil hayatid dunia minal akhirah. Fama mata'ul hayatid dunia fil akhirati illa kal. Padahal kesenangan dunia ini jika dibandingkan dengan akhirat itu sangat sedikit. Kenapa kalian lebih senang tinggal di dunia? Kenapa kalian takut mati? Kenapa kalian takut berpisah dengan hartamu? Takut berpisah dengan anakmu? Takut berpisah dengan keluargamu? Diajak berjihad, takut meninggalkan tempat tinggalmu. Terlalu cinta dengan harta. tidak mau berjihad. Apakah kalian lebih suka dengan kehidupan dunia, sementara kehidupan dunia itu sangat sedikit dibandingkan dengan akhirat? Ikhwana fiddin azzakumullah. Ya, maka sangat merugi orang-orang yang beramal niatnya hanya untuk akhirat. Rugi. Ya. Pahala akhirat itu luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, ma ahadun yadkhulul jannah. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam syurga. Ya. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga yuridu ayyarji ila dunia, kemudian ingin kembali ke dunia. Sudah masuk surga, ternyata mau kembali ke dunia. Mau kembali ke dunia. Ya. Walahu ma 'ala al-ardh min syai. Padahal di dunia sudah tidak ada hartanya sama sekali. Coba, tidak ada seorang pun, kata Nabi, tidak ada orang yang sudah masuk ke dalam surga kemudian ingin kembali ke dunia padahal di dunia tidak ada lagi, tidak ada lagi hartanya sedikit pun. Jelas? Kalau orang mau kembali ke dunia karena masih ada proyeknya belum selesai, masih ada rumahnya yang mewah ingin dia nikmati, itu mungkin masih wajar ya, mau kembali ke dunia untuk menikmati, belum sempat dinikmati istananya. Ya kan sudah bekerja 20 tahun. Ya, 20 tahun bekerja untuk membangun rumah. Begitu selesai rumahnya mati. Maka dia ingin kembali ke dunia. Kenapa? Belum sempat dinikmati rumahnya yang mewah. Itu mungkin masih mending kalau mau kembali untuk itu kan. Ini kata Nabi, dia mau kembali ke dunia padahal di dunia tidak ada lagi hartanya. Tidak ada lagi. Sementara di surga dia sudah rasakan itu nikmat yang jauh lebih mewah daripada dunia, kan begitu. Tapi ternyata mau kembali ke dunia. Padahal dia sudah rasakan itu nikmat surga, ternyata masih mau kembali. Ya. Maka tidak ada manusia yang sudah dimasukkan ke dalam surga kemudian ingin kembali ke dunia padahal tidak ada hartanya di dunia, kecuali orang mati syahid. Kecuali orang yang mati syahid. Iya. Yatamanna ay yarji'a ila dunya. Orang yang mati syahid tadi yang diajak oleh Allah ayo berperang. Kemudian dia dia penuhi panggilan Allah ikut berjihad, meninggal dia. Masuk surga kan? Ketika dia masuk surga, dia rasakan nikmatnya surga dengan jihadnya, ternyata dia mau kembali ke dunia. Kenapa dia mau kembali ke dunia? Ya tamanna ay yarji'a ila dunya. Dia ingin kembali ke dunia, fayuqtalu ashra marrat. Kemudian dia ingin terbunuh 10 kali. Masih mau tambah jihadnya. Ternyata dia mau kembali ke dunia ingin apa? Ingin kembali berjihad. Terbunuh, mau lagi terbunuh sampai 10 kali dia mau terbunuh. Subhanallah. Kenapa bisa? Lima yara minal karamah. Karena dia telah melihat kemuliaan yang Allah berikan kepadanya di akhirat. Subhanallah. Coba lihat bagaimana orang yang merasakan nikmat akhirat dengan amalnya. Dia berjihad bukan untuk ghanimah, bukan untuk pujian manusia, bukan untuk pahlawan dan seterusnya. Dia berjihad li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk memperjuangkan agama Allah. Itu niatnya berjihad. Maka Allah kasih dia apa? Karamah, kemuliaan, kenikmatan. Di antara yang pernah kita sebutkan apa? Kemuliaannya orang yang berjihad ketika dia meninggal, wa yuzawwaju sintaini wa sab'ina zauja. Dinikahkan dengan bidadari berapa? 72. 72 bidadari untuknya. Ketika dia merasakan dia mau kembali ke dunia, mau lagi ke dunia. Supaya apa? Supaya bisa terbunuh 10 kali, supaya dobol-dobol. berlipat-lipat itu nikmatnya. Subhanallah. Nah, dipakaikan mahkota kehormatan, wayudha ala ra'sihi, diletakkan di atas kepalanya taj, mahkota perhiasan, al-yaqutatu minhu, satu permatanya, coba, satu permatanya yang ada di atas kepalanya, khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tambang emas yang ada di mana? Di mana saja tambang emas itu tidak ada nilainya kalau dibandingkan dengan permata, satu permata yang ada di atas kepalanya. Penjual emas yang ada di Somba Opu sana, kalah semua itu. Tidak ada nilainya, sebab Nabi mengatakan al-yaquta, permata yang bertengger di atas mahkota, satu permatanya khairun, lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Itu kenikmatan dia rasakan. Makanya apa? Dia mau kembali ke dunia, mau merasakan dobelnya kali lipat. Ya, subhanallah. Ikhwan fi din, azzani Allah wa iyyakum. Maka kalau ada orang, ya, justru lebih senang di dunia daripada akhirat, itu orang yang tidak berakal. Ya, ini orang sudah merasakan ini, mau kembali ini. Ini berita untuk kita semua, betapa nikmatnya apa yang Allah persiapkan di sana, sampai dia mau kembali ke dunia untuk beramal, untuk lebih menambah kualitas amalnya. Ya, masya Allah. Jadi ikhwana fiddin rahimani Allah wa iyyakum, orang-orang yang beramal soleh, ya, dia niatkan untuk dunia, betul-betul orang yang tidak berakal. Ya, menukar sesuatu yang rendah dengan sesuatu yang mulia. Nabi kan pernah lewat di pasar kan? Nabi lewat di pasar. Ketika Nabi lewat di pasar, Nabi melihat ada seekor kambing. Seekor kambing. Kambing itu sudah jadi bangkai. Kambing mati, bangkai dan sudah busuk. Dan kambing itu anak kambing, bukan induk kambing, anak kambing lagi. Terus kambingnya cacat lagi. Coba lihat. Kambing, anak kambing, bangkai, busuk dan cacat. Nabi lihat, kemudian Nabi menghentikan sahabat. Ingin memberikan ilmu kepada sahabat. Ingin menjelaskan kepada sahabat hakikat dunia ini bagaimana. Yang manusia berlomba, bersaing, menyikat dan menyikut dan seterusnya. Demi untuk mendapatkan dunia yang sangat rendah ini. Kata Nabi kepada sahabat, ayyukum ayyashtariya bidirham. Siapa di antara kalian yang ingin membeli kambing tersebut dengan satu dirham? Murah, satu dirham saja. Ya. Kalau kita kan seribu ya, seribu rupiah saja. Sudah satu, seribu rupiah, kambing ini. Dapat seribu. Tapi ingat kambingnya sudah apa? Sudah busuk, kecil, dan cacat. Siapa yang mau beli seribu, satu dirham? Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, ma nuhibbu an nashtariya lahu bidirham. Tidak ada di antara kami yang tertarik. Walaupun seribu, tapi tidak ada tertarik. Coba kalau antum yang ditawari, mau beli? Untuk apa? Dikasih gratis saja tidak mau. Jadi penyakit saja kan begitu. Jadi pekerjaan. Tidak ada ya Rasulullah di antara kami yang sudi untuk membelinya walaupun dengan harga yang rendah. Dengan harga yang sangat rendah sekali. Kata Nabi kalau begitu, atuhibbuna annaha lakum, kalau begitu sudah, ambil saja gratis. Tidak usah dibayar. Gratis. Ambil saja. Percuma. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, lau kana hayyan kana aiba. Kalaulah seandainya kambing tersebut hidup, seandainya hidup, kami pun tidak mau. Ya, seandainya hidup, kami pun tidak mau. Ya. Kenapa kami tidak mau? Karena dia cacat. Orang Arab itu kalau sudah cacat kambingnya, mereka tidak mau. Kenapa? Mereka mau kambing yang sempurna. Sebab itulah makanan kesenangan mereka kambing. Maka mereka akan mencari kambing yang berkualitas. Apa kata mereka? Kalaupun kambingnya hidup, kami pun tidak mau beli walaupun satu dirham. Coba. Itu kan rendah, kambing rendahan. Kambing murahan. Kenapa? Cacat. Fakaifa wa huwa mayyit. Apalagi kambingnya sudah busuk. Sudah mati bangkai, busuk lagi. Ya, coba lihat. Bagaimana sahabat ya memandang bangkai kambing itu dengan pandangan yang menjijikan, kan? Tak ada, siapa yang mau? Maka Nabi mengatakan, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ya, sungguh bangkai kambing tersebut ahwanu indallahi min hada alaikum. Itu lebih hina, lebih rendah dunia. Dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, itu ahwan, lebih hina, lebih rendah di sisi Allah. Lebih rendah, tidak ada nilainya dunia ini di sisi Allah. Ahwanu indallah, lebih rendah, lebih tidak bernilai lagi daripada rendahnya bangkai kambing itu dalam pandangan kalian. Itulah dunia gambarannya. Artinya apa? Sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat rendah ini dunia, yang walaupun nikmat kita lihat, tapi kalau dibandingkan dengan akhirat, seperti bangkai kambing tadi itu dunia, tidak ada yang mau. Sangat rendah, tidak ada yang tertarik. Seandainya manusia diperlihatkan, coba, seandainya kita semua diperlihatkan satu kenikmatan akhirat, satu saja diperlihatkan di dunia ini, inilah kenikmatannya, maka tidak ada yang tertarik dengan dunia, pasti tidak. Seperti kambing tadi kan, tidak ada yang tertarik sudah. Sebab itulah dunia. Ketika diperlihatkan kita bagaimana makanannya, bagaimana tempat tidurnya, bagaimana seterusnya, diperlihatkan satu saja, maka tidak ada yang tertarik dengan dunia itu. Mereka akan lebih bersemangat dengan akhirat. Kalau mereka sholat, tidak ada lagi yang sholat karena mertua, tidak ada lagi yang bersedekah karena jabatan, karena calok, caleg, dan tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka melihat itu semua rendah. Karena mereka sudah melihat, seperti orang mati syahid tadi kan, karena dia sudah melihat bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepadanya di surga, maka dia ingin kembali ke dunia. Bukan kembali untuk jadi caleg, bukan kembali untuk menjadi ini, bukan, kembali untuk beramal, kembali untuk mati. Bayangkan, bahkan dia kembali mau mati lagi. Masya Allah. Ikhwana fiddin azakumullah. Maka apapun amalan kita, jangan pernah disusupi kenikmatan-kenikmatan dunia. Jangan pernah disusupi maksud-maksud duniawiyah. Ya, barakallahu fid. Ikhwana fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, kemudian selanjutnya, ya azan dulu. Din rahimani Allah wa iyyakum. At sedekah, haji, umrah, puasa dan seterusnya, jihad, talabul ilm. Kemudian yang dia inginkan dengan itu semua hanyalah dunia, maka tidak ada balasannya di akhirat kecuali neraka. Kecuali neraka. Oleh karena itu ikhwan, berhati-hatilah tatkala kita beramal. Berhati-hati. Amalan apapun, hati-hati disusupi dengan maksud dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ya. Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia yang hammahu, keinginannya hanya dunia. Barang siapa keinginannya hanya dunia, tujuannya hanya dunia, maksudnya hanya dunia, farraqallahu amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Walam ya'ti dunya waja'ala faqrahu baina 'ainayhi. Dan Allah akan menjadikan kemiskinan itu di antara kedua matanya. Artinya apa? Selalu merasa tidak cukup. Itu hukuman dari Allah. Kalau ada orang selalu dunia saja tujuannya, maka yang pertama tadi apa? Dicerai-beraikan urusannya oleh Allah. Yang kedua, dijadikan kemiskinan selalu di depan matanya. Artinya tidak pernah dia merasakan kepuasan. Tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Makanya kita melihat orang yang ambisi dunia itu tidak ada hentinya itu. Siang malam. Iya. Masya Allah. Sudah. Nggak, kekayaannya sudah luar biasa itu. Tapi tetap dia cari. Oh, saya harus cari anu lagi. Iya. Tidak ada. Tidak diberikan sifat qana'ah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini keadaannya, itu tidak dijadikan untuknya sifat qana'ah. Selalu merasa kurang. Tidak pernah merasa cukup. Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Nabi menyebutkan orang yang beruntung itu, orang beruntung itu kata Nabi adalah qad aflaha, sungguh beruntunglah man aslama, orang yang masuk Islam, wa ruziqa, kemudian diberikan rezeki, diberi rezeki dunia kafafa, tapi yang cukup. Diberi rezeki yang cukup. Cukup artinya apa? Tidak kurang, tidak terlalu, cukup. Itu beruntung orang seperti itu. Iya, wa qanna'ahu Allahu bima ata. Kemudian di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu hebat lagi, sifat qana'ah, diberikan qana'ah. Diberikan sifat merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Itu orang beruntung. Ya. Beruntung itu. Dan ini tidak akan diperoleh bagi orang yang hanya dunia saja tujuannya di dunia ini. Tidak akan. Sebab Nabi mengatakan tadi, orang yang dunia saja tujuannya, Allah cara beraikan urusannya. Yang kedua, Allah senantiasa menjadikan kekurangan di pelupuk matanya. Selalu kurang dia merasa. Tidak pernah merasa puas. Padahal sudah punya rumah mewah. Sudah punya mobil. Tapi tidak pernah merasa cukup. Tersiksa dia. Tersiksa. Iya. Kurang istirahat akhirnya. Pikirannya pun terkuras. Tidak santai hidupnya. Tidak pernah merasa cukup. Tapi coba kalau orang diberi sifat qana'ah oleh Allah seperti Rasulullah. Santai hidupnya. Sudah ada alhamdulillah seperti Syekh Al-Albani. Ya? Syekh Al-Albani rahimahullah diberi sifat qanaah oleh Allah. Hari ini sudah cukup, kata beliau. Saya mau ke perpustakaan. Masya Allah, santai kerjaan. Ya? Sudah dipatok ini servis jam tangan jam sekian sampai jam sekian. Beliau lihat sudah cukup hari ini. Sudah cukup. Mas, padahal masih banyak orang antri. Beliau tutup. Kenapa? Allah berikan kepadanya sifat qana'ah. Tutup, ditutup. Kenapa? Selebihnya untuk akhirat. Sebab kita hidup di dunia ini, ya, dunia itu hanya sarana saja. Bukan tujuan. Selebihnya digunakan di perpustakaan, dihabiskan lebih banyak waktunya di perpustakaan daripada dunia di servis jam tangannya. Beliau buka, sudah ada pelanggan cukup hari ini, ditutup. Beliau ditanya, kenapa ya saya ditutup? Padahal masih banyak orang yang antri. Kata beliau, sudah cukup hari ini. Ada orang berkata, kan bisa untuk besok. Besok kan? Kata beliau, besok ada lagi. Masya Allah. Besok kan ada lagi. Setiap hari kan rezeki manusia sudah dijamin oleh Allah. Setiap hari ada rezekinya. Besok kan ada lagi. Hari ini sudah cukup. Masya Allah. Itulah kata Nabi, qad aflaha, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam. Ketika disebutkan Islam di sini, Islam yang mana? Islam yang murni di atas sunnah, beruntung masuk Islam ke dalam sunnah, kemudian diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki yang cukup bagi dia untuk beribadah, cukup untuk pergi menuntut ilmu, cukup untuk ini, cukup bersedekah, masya Allah. Setelah itu diberi sifat qanaah. Sebab kalau orang diberi sifat qanaah, tenang hidupnya itu, santai hidupnya. Tapi coba antum lihat orang yang ambisi dunia, antum lihat na'udzubillah, siang malam. Hah? Akhirnya waktu bersama keluarga. Masya Allah. Sudah kerja di ini, ada lagi ininya, pergi lagi ke situ, waktu untuk keluarga, tidak ada santainya. Iya, sudah kerja di misalnya di sebuah tempat tertentu, buka lagi klinik, buka lagi anu, buka lagi. Pagi kerja di situ, malam di klinik lagi. Kapan waktunya belajar ilmu agama? Kapan waktunya untuk keluarga, akhirat dan seterusnya? Tapi coba seperti Syekh Al-Albani, cukup. Itulah para ulama. Itulah orang-orang yang bertauhid. Seperti itulah keadaannya. Syekh Al-Albani cermin bagi kita orang yang bertauhid. Lihat bagaimana orang bertauhid menyikapi dunia. Subhanallah. Ya. Maka kata Nabi tadi, siapa yang dunia itu tujuannya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Kemudian dijadikan kemiskinan di pelupuk matanya, tidak pernah dijadikan merasa cukup oleh Allah. Selalu kekurangan. Ya. Seperti yang Nabi katakan. Ya. Apa kata Nabi? Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahab, seandainya manusia sudah ada emasnya satu lembah, ahabba ayyakuna lahu wadiyan, pasti mau tambah lagi dua lembah. Bayangkan, sudah ada satu lembah emas. Satu lembah itu berapa gram itu? Berapa kilo itu satu lembah itu? Satu lembah emas. Tapi kalau orang tidak diberi sifat qanaah oleh Allah, apakah cukup satu lembah itu? Tidak cukup. Mau tambah berapa kilo? Bukan mau tambah berapa kilo, bukan mau tambah satu lembah, mau tambah dua. Ini keadaan manusia yang rakus dengan dunia, kata Nabi. Inilah keadaannya. Orang-orang yang tidak diberi nikmat oleh Allah berupa sifat qanaah seperti itu, tidak ada habisnya. Ya. Subhanallah. Tetapi kata Nabi, "Wa man kanatil akhiratu niyyatahu," tetapi siapa yang akhirat niatnya? Akhirat niatnya. Dia bekerja dunia, niatnya akhirat juga. Dia beramal, niatnya akhirat. Salat niatnya akhirat, puasa niatnya akhirat, sedekah niatnya akhirat, semua amalnya yang dia niatkan adalah akhirat. Bahkan dia hidup di dunia ini, yang dia pikirkan hanya akhirat. Aktivitasnya semua adalah menuju akhirat. Siapa yang seperti ini keadaannya? Hah? Jamma'allahu amrahu. Maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Artinya mengumpulkan, dimudahkan urusannya. Waja'ala ginahu baina ainihi, dan Allah akan menjadikan kekayaan itu di depan pelupuk matanya. Artinya dia selalu merasakan orang yang paling kaya di dunia, diberi sifat qanaah. Kenapa? Karena akhirat selalu tujuannya. Selalu dia merasakan cukup dengan apa yang Allah berikan. Kenapa? Karena memang tujuannya akhirat, bukan dunia. Cukup. Ya, dia merasa dirinya orang yang paling kaya sudah. Ya, kehidupan para sahabat, para kehidupan Nabi, ya kan begitu. Orang akhirat tujuannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atathu dunya wa hiya ragima, dan dunia itu mendatangi dia. Coba lihat, orang yang akhirat tujuannya, dunia yang mendatangi dia. Masya Allah. Kalau orang yang bekerja dunia, orang yang dunia tujuannya, dia mengikut kepada dunia, membebek kepada dunia. Kemana dunia pergi, ikut dia. Dunia kesana, ikut. Istrinya berteriak, dia tidak peduli. Kenapa? Dunia yang dia kejar. Dia tidak peduli orang dia injak, dia apa. Ya pokoknya dunia di sana, di atas, saya harus ke atas. Ke bawah, dia tidak peduli siapa yang dia injak. Siapa yang dia sakiti, tidak peduli dia. Anaknya berteriak, istrinya berteriak, tidak peduli dengan teriakannya. Kenapa? Dunia. Ya. Tetapi kalau akhirat, tujuannya, dunia itu wa'atathu, kata Nabi. Dunia mendatangi dia. Sementara dia tidak mau. Seperti itu kan keadaan salaf. Dikasih dunia mereka tidak mau. Coba untuk lihat keadaan salaf. Dikasih jabatan, mereka lari dari jabatan. Mereka tidak mau. Dunia yang mengejar dia. Mereka yang ditawari. Bahkan mereka, sebagai mereka ada yang diancam. Kalau kau tidak mau, saya penggal kamu. Bayangkan, dikasih jabatan, diancam. Kalau kau tidak mau terima, kata, apa kata mereka? Lebih baik kau tusuk leherku ini. Daripada saya harus menerima itu jabatan. Itulah para salaf, sahabat. Dunia yang mendatangi mereka. Dunia yang menghampiri mereka, subhanallah. Kenapa? Sebab mereka tujuannya selalu akhirat. Dunia yang mendatangi mereka, wahia ragimatun. Bagaimana keadaan dunia itu? Dalam keadaan dunia menghinakan dirinya. Masya Allah, dunia yang menghinakan dirinya. Kepada orang yang bekerja untuk akhirat. Tetapi sebaliknya, kalau ada orang dunia tujuannya, maka dia yang menghinakan dirinya kepada dunia. Dunia sudah rendah, dia hinakan dirinya, tambah rendah dia. Tapi kalau orang mencari akhirat, dunia yang datang bertekuk lutut di hadapannya. Dunia yang datang menawarkan dirinya. Masya Allah. Itu hadisnya riwayat Ibnu Majah dari sahabat Zaid bin Thabit, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Sahih. Hadis itu sahih. Ya. Sebagian ulama menafsirkan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan apa? Menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Ya. Orang yang mencari dunia, orang yang hanya dunia tujuannya, datang juga dunia kepadanya kan? Datang juga. Orang yang mencari akhirat datang juga. Tapi bedanya di mana? Bedanya di mana? Kalau orang yang mencari akhirat, dunianya bertekuk lutut. Ya. Apa maknanya? Diterangkan oleh Al-Imam As-Sindi rahimahullah, seorang ahlul hadis dari negeri India. Beliau berkata, maknanya adalah dia mendapatkan dunia bila ta'ab. Tidak apa bila ta'ab, artinya bila ta'ab wa bila masyaqqah. Dia mendapatkan dunia tanpa harus capek dan kesulitan. Kenapa? Sebab dunia itu yang menghampirinya kan, sehingga dia tidak perlu capek-capek. Tidak capek dia, tidak kesulitan dia. Tapi kalau orang yang bekerja untuk dunia saja, maka dunia mendatanginya dalam keadaan apa? Dia yang kecapean, dia yang kelelahan. Kenapa? Karena dia mengejar. Kalau yang akhirat, dia yang dikejar, sehingga tidak perlu capek. Masya Allah. Ya. Kata beliau, apa sih gunanya orang dapat dunia sementara dia lalu hidupnya dengan penuh dengan kesulitan? Apa sih? Hah? Dapat dunia tapi tidak ada istirahatnya. Hah? Apa yang dia dapat? Ketenangan apa yang dia dapat? Tapi orang yang akhirat dia istirahat di rumah, dapat dunianya. Dia tidak kejar. Justru dia yang dikejar oleh dunia. Masya Allah. Jadi ikhwas kalian, apapun yang kita lakukan, niatnya akhirat. Apapun itu. Ya. Kata Nabi tadi, siapa yang akhirat niatnya, itulah tadi keutamaan yang Allah berikan. Selalu merasa qanaat, cukup dan seterusnya. dan dimudahkan urusannya oleh Allah, dan dunia itu datang mendatanginya dalam keadaan menghinakan dirinya. Adapun yang beramal hanya untuk dunia, maka kata Nabi tadi, walam ya'ti dunya illa ma kutiba lahu. Dunia juga akan dia dapat, tetapi sesuai dengan apa yang telah dituliskan oleh Allah. Artinya apa? Dia biar dia jungkir balik, tapi kalau takdirnya hanya dapat 1000 tok dia dapat. Biar apa yang kamu lakukan? Diberikan dunia tapi ya sudah ditetapkan untuk jadi dunia berapa jatahmu, itu saja kamu dapat. Tidak akan melebihi. Ya, orang yang ambisi dunia, bagaimanapun ambisinya, bagaimanapun kesungguhannya bekerja, dunia itu akan datang kepada, tetapi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Tidak akan lebih itu. Makanya ada orang 20 tahun bekerja dunia tetap tinggal di gubuk. Kenapa? Itulah takdirmu. Ada orang, masya Allah, tidak apa-apa, tidak, tapi tetap dia lebih kaya daripada orang yang sudah melancong ke sana kemari. Semua kabupaten di Sulawesi sudah didatangi. Ujung-ujungnya tetap seperti itu keadaannya, bahkan terpuruk, lebih terpuruk lagi keadaannya. Bahkan ujung-ujungnya masuk penjara. Naudzubillah. Tapi ada orang tidak sampai seperti itu. Kenapa? Sebab masalah dunia itu sudah ditetapkan oleh Allah, jatahnya kita masing-masing. Sehingga apa kata Nabi? Bertakwa kepada Allah, cari dunia. Bertakwalah kepada Allah dan perbaiki caramu cari dunia. Kenapa? Sudah ada jatahmu, tinggal kau jemput. Ya kan begitu? Walayyamuta walantamuta nafsun hatta yastawfi Allahu rizqaha. Dan setiap manusia tidak akan mati sampai Allah sudah berikan rezekinya semua. Jadi sudah ditetapkan rezeki saya berapa di dunia. Jadi biar saya jungkir balik mau melebihi rezeki itu, tidak akan saya dapat. Jadi santai saja. Yang penting usahakan, santai saja. Ikuti rambu-rambu. Tiba waktu sholat, sholat. Tiba waktu puasa, puasa. Tiba waktu taklim, taklim. Itulah orang yang beramal karena akhirat. Bekerja dunia, tapi niatnya akhirat. Dimudahkan urusannya. Diberi sifat qanaah. Dunia akan menghampirinya. Artinya apa? Dia akan mendapatkan dunia tidak kelelahan. Bila taat. Ikhwanafiddin azakumullah. Ya. Yang lebih parah lagi. Nah, kalau ada orang, kalau itu tadi orang beramal, beramal sholat, tapi karena dunia parah sekali kan? Parah. Ibadahnya, semua ibadahnya tujuannya untuk dunia saja. Bersedekah, dunia sholat, dunia haji, dunia umrah, dunia keluarkan zakat juga dunia. Dia keluarkan zakat supaya apa? Supaya tambah kaya katanya. Kan ada dalam Al-Quran, siapa yang mengeluarkan zakatnya bersedekah, maka akan ditambah, akan dibalas dengan lebih baik, lebih kaya lagi. Oh, itu tujuannya, saya bersedekah supaya tambah banyak hartaku. Itu kan dunia juga namanya. Jadi amalnya hanya dunia, maka itu berbahaya. Kita sudah dengarkan tadi, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Maka lebih parah lagi, yang lebih parah lagi dan lebih celaka lagi adalah ketika seorang hamba beramal, bekerja, ya, kelihatannya amalannya amalan bagus, kelihatannya. Tetapi ketika diukur dengan syariat, ternyata bid'ah. Kemudian dia inginkan dengan dunia. Lebih parah lagi itu. Kalau ini tadi, dia betul-betul amal soleh. Sholat, haji, dalil ada. Cuma karena maksudnya dunia, akhirnya dapat neraka. Yang lebih parah adalah seseorang beramal, alasannya akhirat, amal akhirat menurut dia, amalan akhirat menurut dia. Tapi ketika ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, ternyata bukan amal akhirat. Dia menganggap itu amal soleh, ternyata ketika ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, ternyata amal salah. Kemudian ternyata dia lakukan itu, apa ujung-ujungnya? Dunia. Lebih celaka. Lebih celaka. Iya. Membaca barazanji di saat-saat acara tertentu. Ada orang mulai haji, baca barazanji. Setiap malam Jumat, baca barazanji kan? Sekarang kita timbang, ini ada keterangan atau tidak? Kita timbang, dianggap ini amal soleh. Sekarang amal soleh itu apa? Yang ada dalil, itu amal soleh. Yang ada Al-Quran dan Sunnahnya, ada petunjuk dari Nabi, sahabat. Sekarang timbang, ada enggak? Ketika Rasulullah mau haji, sahabat baca barazanji. Abu Bakar haji, sahabat baca barazanji. Imam Syafi'i haji, keluarganya baca barazanji di malam Jumat. Ada enggak? Diyakini kalau baca barazanji, maka yang haji itu pulang selamat. Na'udzubillah, dari mana keyakinan seperti ini? Kenapa harus barazanji? Kenapa bukan Al-Quran? Yang mana lebih hebat, Al-Quran atau barazanji? Kenapa harus barazanji? Kenapa bukan Al-Quran dibaca? Itu kalau kita mau berbicara kenapa-kenapa kan? Tapi kan harus kita lihat dalil dulu. Dalil. Dalilnya ada enggak? Orang yang pergi haji kemudian keluarganya bacakan barazanji? Dikhususkan malam Jumat? Tidak ada. Imam Abu Hanifah pernah menyampaikan begitu. Ada kitabnya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim ada. Kalau ada, kita ramai-ramai lakukan. Kenapa? Siapa yang tidak mau kebenaran? Ya? Tidak ada. Ya. Amalan yang bukan amalan Islam, tidak ada tuntunan dalam agama. Kemudian ternyata di balik dia melakukan itu, pergi barazanji, apa yang diharapkan? Dunia. Celaka. Sudah melakukan amalan bid'ah, apalagi kalau ada keyakinan selamat atau tidak, celaka atau tidak, harus baca ini, ah itu bahaya itu. Kalau ada keyakinan-keyakinan lagi. Ya? Kemudian yang dia harapkan dunia, celaka. Seandainya dia mengharapkan akhirat, dapat akhirat atau tidak? Tidak. Kenapa? Sebab bukan amal soleh. Syarat diterimanya amal itu dua, ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amalan dalam agama, tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada perintah, tidak ada petunjuk dari Nabi, tertolak. Walaupun dia ikhlas, tertolak. Ada orang sholat duhur 5 rakaat, ada pahala atau tidak? Tidak ada pahala. Kenapa? Sebab tuntunannya Nabi cuma 4. Dia 5. Saya ikhlas, biar ikhlas. Karena petunjuk agama cuma 4, bukan 5. Ada orang berzikir. Berzikir baca la ilaha illallah, tetapi la ilaha illallah ya sambil goyang. La ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Hu hu hu. Begitukah tuntunan Nabi berzikir? Tidak. Bacalah zikir la ilaha illallah sesuai dengan cara Nabi. Baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan la ilaha illallah. Allah, Allah, hu hu. Saya ikhlas kok. Ya. Ikhlas memang, tetapi amalanmu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tertolak. Tertolak. Ada orang tidak mau menikah. Di zaman Nabi tidak mau menikah. Kenapa tidak mau menikah? Supaya fokus ibadah. Apa kata Nabi? Saya menikah, ibadah juga. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan petunjukku, maka bukan golonganku. Saya menikah. Kenapa kalau tidak mau menikah? Kalau tidak mau menikah karena tidak ada uang panahnya, tidak apa-apa. Tapi kalau dia bilang saya tidak mau menikah supaya fokus menuntut ilmu, supaya saya fokus sholat malam, tidak mau, ya itu bukan sunnahnya Nabi, bukan golonganku, kata Nabi. Ya. Jadi beramal, amalannya tidak sesuai dengan tuntunan agama, kemudian dibalik itu diharapkan dunia, na'udzubillah. Dan itu keumumannya yang terjadi. Kenapa mereka begitu sulit melepas amalan itu? Karena ada dunia dibalik itu. Kalau tidak ada, apa susahnya? Kenapa mereka mempertahankan itu amalan? Karena mereka dapat dunia, dapat amplop di balik itu. Kalau tidak itu amplop, mana mau mereka? Dan itu saya pernah dengar. Saya dengar sendiri. Kebetulan saya juga pelakunya dulu. Tapi rata-rata seperti itu anunya orang. Ya. Cuma bukan saya yang bilang ya. Ada teman, orang tua, tua sekali. Kasihan sekali. Semoga Allah mengampuni beliau. Orang tua sekali. Kalau jalan itu. Tapi hobi barasanji. Nah, dia pimpinan kami dulu. Pimpinan kami dulu. Saya anggotanya. Datang. Mendatangi undangan. Wow, memang undangannya itu banyak-banyak memang. Satu hari itu. 4 rumah, 5 rumah. Lumayan itu 5 rumah itu. Satu rumah. Amplopnya tebal. Bagaimana orang tidak kesulitan untuk menghilangkan seperti itu? Akhirnya pulang, dia buka amplopnya, isinya 5 ribu. Ada isinya 5 ribu. Marah-marah dia. Ah, itu orang itu jauhnya lagi didatangi rumahnya, 5 ribu. Kalau dia panggil ke jamak, lagi pergi ke situ. Nah, coba. Kita sudah lewat sawah jalan kaki 5 ribu. Gak usah lagi kesana nanti kalau dipanggil gitu. Kita sudah tahu Tommy orangnya. Begitu. Ya. Ada dunia di balik itu. Ya. Ada orang meninggal dikhatamkan Al-Quran. Iya kan? Dibacakan Al-Quran sampai khatam. Di malam pertama, malam kedua, malam ketiga ini amalan ini harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada gak tuntunan seperti itu? Nabi sudah meninggal, dibacakan Al-Quran oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Abu Bakar meninggal, dibacakan Al-Quran oleh Imam Syafi'i, meninggal, dibacakan Al-Quran oleh Imam Ahmad. Tidak ada. Imam Bukhari meninggal, dibacakan Al-Quran setelah meninggalnya. Tidak ada. Terus kenapa dipertahankan? Orang sudah meninggal itu, idza mata ibnu adam inqata, kata Nabi. Kalau manusia sudah meninggal, siapapun dia terputus amalnya. Sudah selesai. Makanya di dunia itu diperbaiki amalan, setelah meninggal terputus. Tidak ada lagi yang sampai kepadanya kecuali 3. Kecuali 3 saja yang sampai kepadanya. 3 saja. Apa itu? Sadaqatun jariyah. Sedekahnya di dunia, tapi sedekah jariah. Sedekah yang mengalir, artinya dimanfaatkan terus sedekahnya oleh manusia, sehingga selama sedekahnya dimanfaatkan, dia pun dapat pahala. Itu yang bermanfaat. Kalau antum bersedekah dengan makanan, bukan sedekah jariah. Orang sudah makan selesai, tapi dapat pahala. Tapi kalau antum bersedekah jariah, antum bangun masjid, sendiri bangun masjid, selama orang pakai masjid antum sholat, antum dapat pahala terus. Setiap orang yang salat antum dapat pahalanya. Mengalir terus. Itu namanya sedekah jariah. Bangun pesantren, wakafkan tanah, sedekah jariah. Selama tanah anda digunakan untuk hal-hal yang berbau agama, maka anda dapat pahala. Anda kalau pada sudah meninggal. Itu kata Nabi yang pertama. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu agama yang dia ajarkan dan ilmunya diamalkan. Ketika hidup di dunia dia pernah ajarkan manusia tauhid. Diajari manusia bahwa ini tidak boleh. Ke kuburan itu meminta membawa sesaja dan seterusnya itu tidak boleh. Hanya dia berhenti melakukan. Padahal bertahun-tahun dia lakukan. Itu orang yang mengajari itu selama di kuburannya dapat pahala itu. Diajari manusia yang tidak tahu mengaji, diajari supaya bisa mengaji. Tidak tahu berwudu yang benar, diajari bagaimana cara wudu Rasulullah. Maka selama itu orang itu berwudu sesuai dengan yang diajarkan oleh si fulan, maka si fulan itu dapat ilmu bermanfaat. Yang ketiga, awwaladin salih, anak yang saleh, anak yang saleh. Yad'u lahu, yang selalu mendoakan orang tuanya. Maka orang tuanya sudah meninggal, dia punya anak, anaknya selalu mendoakan sampai kepada orang tuanya. Termasuk juga ketika anaknya bersedekah. Bersedekah untuk orang tuanya sampai untuk orang tuanya. Tiga saja. Nabi sebutkan kamu baca Al-Quran sampai tak. Sebab Al-Quran itu bukan untuk orang mati. Al-Quran itu untuk orang hidup. Liyundhira man kana hayya, kata Allah. Al-Quran itu Allah turunkan untuk memberi peringatan kepada orang yang masih hidup. Ya. Jadi cari tuntunan dulu, ada enggak? Kalau rasa andalnya itu bagus, lau kana khaira la sabaquna ilai, itu kaidah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Seandainya itu amalan bagus, maka sahabat akan lebih dulu melakukan daripada kita. Kalau seandainya itu amalan mendekatkan diri kepada surga, mendekatkan diri kepada surga dan menyelamatkan dari neraka, maka sahabat akan lebih dulu mengamalkan daripada kita. Sekarang ada gak sahabat? Coba sebutkan satu sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman yang lebih afdal itu. Ketika meninggal keluarganya mereka bacakan Al-Quran. Ya. Dan. Kalau ada, seandainya ada, mereka melakukan itu, berarti itu benar. Kita harus ikut. Kan begitu. Kita ikut. Nah, jadi amalan yang salah, yang keliru, kemudian diniatkan untuk mencari dunia, parah itu. Ya kan? Iya. Dan biasanya ya rata-rata orang seperti itu cari dunia. Cari dunia. Ya. Kalau diberitakan kepadanya meninggal si fulan, diberita, oh meninggal si fulan, ada orang meninggal, siap-siap sebentar malam pergi mengaji. Hah? Ces dulu. Maku ces. Kenapa? Amplop sedang didapat. Itu rasa teringat. Sebentar itu dapat lagi amplop, dapat pulang lagi bawa ini, bawa itu. Ya. Sampai di sana mengaji, karena kan harus dihatamkan satu malam. Setengah mati itu. Satu malam baru berapa anggota di? 5 orang, 6 orang. Akhirnya apa? Mengaji tidak karu-karuan. Alhamdulillah. Itu yang mau dikirimkan pahalanya? Kan mau terasa berpahala namanya. Mau dikirimkan pahalanya. Sementara cara bacaan Quran saja sudah semeraut. Belum tadi kalau kita berharap-harap. Alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimuna shalata wa seterusnya. Kadang dilangkahi dan seterusnya. Na'udzubillah. Iya. Iya. Namanya mengirimkan pahala, ya. Itu kan berarti seperti orang yang mengirim ke kantor pos. Kan ada barangnya yang dipastikan sampai. Ini mengirim sesuatu yang tidak jelas. Ya barakallahu fiik. Ya. Naam. Ya. Jadi yang lebih parah ikhwas kalian, kalau ada orang naudzubillah melakukan amalan-amalan mengatasnamakan Islam, tapi Islam tidak mengajarkan amalan tersebut. Ya. Kemudian di balik itu diharapkan dunia. Diharapkan dunia. Celaka sekali. Sebab bertumpu-tumpu dosa di situ. Ya kan? Dosa yang pertama, dosa bid'ah. Dan dosa bid'ah bukan dosa kecil. Terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Di hari kiamat ada wajah yang putih, ada wajah yang menghitam. Siapa wajah yang menghitam? Kata para ulama tafsir, ya taswaddu wujuh, tabyaddu wujuh ahli sunnah wa taswaddu wujuh ahli bidah. Wajah yang putih adalah wajahnya ahli sunnah, dan wajah yang hitam adalah wajahnya ahlul bidah. Iya. Jadi dari situ sudah. Yang kedua, mengharapkan lagi amalnya dengan mengharapkan lagi amalnya untuk dunia. Yang ketiga, penipuan. Menipu penghuni rumah. Ya atau tidak? Penghuni rumah memanggil Anda untuk menghatamkan Al-Quran. Ya. Mempercayakan Anda untuk menghatamkan Al-Quran untuk keluarganya supaya dapat pahala. Anda datang ke sana bermain-main dengan Al-Quran. Ya kan? Selesai. Ya. Penghuni rumah memanggil Anda untuk membaca bara sanji itu, kalau tapi itu tidak benar ya. Sayyid. Kemudian Anda datang ke sana hanya membaca awal dan akhirnya supaya cepat selesai karena banyak undangan. Ya, pengkhianatan kepada tuan rumah. Ya. Penghuni rumah membawa memanggil Anda untuk baca-baca. Anda bukan orang yang pintar baca-baca. Ya, cuma karena modalnya Anda imam masjid. Ya, rata-rata kan orang imam masjid, imam masjid sudah, panggil saja baca-baca. Padahal imam masjid sholat subuh juga tidak. Kan begitu. Kenapa tidak sholat subuh? Karena dua orang imam masjid bergantian gini, imam subuh, hari ini saya, besok kamu. Nah, kalau dia pergi dia tidur. Tidak sedikit orang seperti itu. Penghafal Al-Quran, imam. Kelakuannya. Ya. Na'udzubillah. Ikhwana fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi di antara ciri orang beriman yang bertauhid adalah mereka selalu meniatkan amalnya untuk akhirat. Apapun amal itu, orientasinya, niatnya hanya untuk akhirat. Ya. Maka siapa yang beramal akhirat tujuannya untuk dunia, na'udzubillah. Lebih parah lagi apa tadi? Amalannya bukan amalan akhirat, tapi dia juga niatkan untuk dunia. Ada juga yang lebih parah, parah juga. Ya, memang tidak beramal untuk akhirat, tapi memang dunia dia cari saja. Itu terus dia kerja, dunia terus, tidak pernah sholat. Tiba waktu sholat, cuek. Kenapa? Banyak pelanggan di pasar, dunia saja. Jadi tidak ada amalan akhiratnya. Parah juga itu. Ya, maka itu lebih parah. Karena dia memang hidup di dunia, bukan lagi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tapi ayatnya menjadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa lid-dunya. Bukan lagi untuk ibadah, sebab tidak ada ibadahnya. Hah? Tiba waktu berpuasa, tidak puasa. Ya. Tiba waktu salat tarawih, tidak tarawih. Kenapa? Waktunya jualan. Sehingga tidak pernah tarawih. Kenapa tidak pernah tarawih? Karena kalau kita ikut tarawih, tidak ada Ya, bagaimana caranya jualan? Karena ada yang seperti itu, tidak tarawih, masya Allah. Orang semua salat tarawih, dia di luar jualan terus, tiap malam begitu. Iya. Jadi apa yang mau dicari? Apa kira-kira bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Sangat berbeda keadaan ulama. Seperti tadi ya, sangat berbeda keadaan para sahabat. Ya, keadaan mereka dibandingkan dengan kita. Wallahu alam. Sawab. Sampai di sini. Insyaallah taala hadis ini akan kita baca di pertemuan berikutnya. Bismillah. Ustaz, apakah boleh mengadakan ceramah ketika malam-malam takziah? Ya. Setelah meninggal tidak ada lagi cara. Ya, jadi setelah keluarga atau mayat dikuburkan itu tidak ada lagi cara. Selesai. Bahkan kalau ada acara dibuat setelah itu, berkumpul buat acara, acara apapun, berkumpul lagi dan makan-makan, ada makannya, maka itu termasuk niyahah. Termasuk niyahah. Dan niyahah itu haram. Sebagaimana diterangkan oleh sahabat namanya Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Jarir berkata, kunna na'uddu, kami menganggap, siapa kami? Sahabat. Kami para sahabat menganggap ijtima', berkumpul, li ahli al-mayyit,